suatu hal yang lebih baik dari dunia seisinya ini. Jadi dari apa yang ada di dunia itu, sebagaimana Quran surat yang ketiga ayat 14, yaitu tentang syahwat kepada perempuan atau lawan jenis, kemudian kepada anak-anak, kemudian kepada tembok, baik emas maupun perak, atau kendaraan yang mahal yang bagus, atau binatang ternak, atau tanaman dan lain sebagainya, yang mana Allah tunjukkan, Allah tawarkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang notabene mereka itu sebagai orang-orang yang mau pasrah kepada Allah dengan secara keseluruhan totalitas kehidupan akhirat, yang mana kemarin sudah dijelaskan Allah tawarkan itu, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengkabarkan kepada mereka yang bertakwa itu nanti di akhirat akan mendapatkan balasan, yaitu berupa kebun-kebun yang bagus, lebih bagus daripada kebun-kebun yang ada di dunia ini, dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, itu akan diberikan bagi orang-orang yang mau menghambakan diri kepada Allah. Berikutnya, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa bagi orang beriman kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia, yaitu pada poin C, ayat dan riwayat yang berkaitan, yaitu nomor 1, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa bagi orang beriman kehidupan akhirat itu lebih baik daripada. Kenapa lebih baik? Karena mereka tahu ada penawaran dari Allah, salah satu ayatnya di ayat 15 itu, yaitu Qul a'unabbi'ukum bikhairin min dhalikum, lebih baik dari itu buat kamu sekalian. Itu kembali ini kepada apa? Mata ulahiyatid dunia, kesenangan kehidupan. Komentar atau beriman dan sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wa la yulqaha illa sabirun. Wakala dan berkata, alladzina, orang-orang yang utul ilma, mereka itu telah diberi ilmu oleh Allah. Perkataan mereka titik dua, yaitu wailakum, yang menginginkan keduniaan. Allahi pahala atau balasan Allah itu liman amana, liman bagi orang yang amanah telah beriman, wa amila sholihah, dan telah beramal soleh. Wala yulaqaha, menjumpainya, nyanya kembali kepada sawratullah, itu tidak mendapatkannya illa kecuali as-sabirun, orang-orang yang bersabar tatkala mendapatkan ujian. Jadi tatkala yang syahwatnya itu ada pada dunia, tatkala melihat orang pamer dengan keduniaannya, mereka menginginkan dunia tersebut. Akhirnya diingatkan oleh orang-orang yang punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah, atau lebih melihat berharganya kehidupan akhirat atau nikmat di akhirat daripada nikmat di dunia ini. Mereka mengatakan, jadi orang-orang yang diberi ilmu itu ilmu tentang yang Allah berikan kepada, bukan secara lahirnya dunia itu tidak. Nah, karena mereka salah memandang dengan perkara yang zahir, kemudian wailakum, celaka buat kamu sekalian. Artinya kalian celaka nanti kalau hanya mengenal itu, akan kalau dunia itu digunakan untuk mendekati di ini sebagai sarana, maka yang diharapkan adalah balasan atau ganjaran dari Allah. Maka dikatakan sawabullahi khairun, pahala Allah itu lebih baik liman amana wa amila saliha, lebih berharga dan mau beramal soleh. Jadi orang beriman itu mesti beramal soleh, dan orang yang beramal soleh itu mesti orang yang beriman. Artinya dalam kaitannya suatu amalan kecil apalagi yang besar itu dini, yaitu didasari keyakinan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau hal yang ada di dunia ini sebenarnya dia itu berlaku sombong. dan sebenarnya orang yang berlaku sombong itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya dia itu sebenarnya penakut dan kerdil gitu. Tapi lain dengan Allah. Sombongnya Allah tanya hamba aku, tanya dalam keadaan peperangan dan lain sebagainya atau dalam keadaan khawf. Orang yang beriman itu mesti beramal soleh, dan orang-orang yang beriman dan bertakwa serta mau beramal soleh itu mesti memilih pahala dari Allah, memilih ganjaran dari Allah dan lebih menghargai kebaikan yang datangnya dari Allah daripada hanya sekedar dunia, walaupun dunia itu adalah pemberian dari Allah yang mana Allah berikan kepada semua hambanya baik mukmin maupun kafir. Hakikatnya walaupun dalam bahasa Jawa dikatakan sandang pangan papan, manusia dikatakan itu kepada Allah itu bukan nikmat tetapi kita pun minal ada atau fitnah kan itu. Nah demikian pula kalau yang dibanggakan itu adalah auladan kan, amwalan wa auladan kan itu bisa menjadi fitnah atau benar kan juga kepada orang yang memilikinya atau menguasainya. Tetapi tatkala digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, untung atau rugi tetap mengharapkan pahala dari Allah, itu termasuk orang-orang yang mengharapkan thawabullah. Dan thawabullah itu khairun liman amana wa amila sholiha. Dan itu thawabullah itu tidak akan didapatkan, dan tidak akan didapatkan wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak akan mendapatkannya atau menjumpainya atau tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Kalau kekayaan itu bersabar tatkala dia miskin, kalau dikatakan sabar itu tatkala asabru indal musibah, nah tatkala dia tertimpa musibah, kalau ternyata kemiskinan itu menjadi musibah, maka dia bersabar dengan kemiskinan itu. Ada orang yang tidak sabar dengan kemiskinan, akhirnya na'udzubillah melakukan keharaman. Tatkala diingatkan, itu bahasa Jawanya itu kue uronobo, kan-kan ini. Panggiling-ngiling jadi, bisa ngasih modal saya kalau untuk bekerja, kan itu. Urun apa, kan itu. Tatkala diingatkan, tatkala dia menggunakan barang yang haram untuk usaha atau untuk apa. Ketahuilah bahwasannya orang beriman lebih baik mati dalam keadaan makan akar-akaran atau rerumputan atau dedaunan daripada dia makan atau penghasilannya dari barang yang haram. Bahkan orang ada hadis disebutkan itu agama-agama bahwasanya orang beriman itu lebih memilih apa mati dalam keadaan makan akar-akaran itu ya, dalam keadaan kelaparan begitu itu, daripada dia hidup dalam keadaan istirahat itu berserai-serai dan itu tidak melakukan berjamaah dalam menjalani al-Islam ini, karena al-Islam ini merupakan kenikmatan, bukan hanya sekedar sebagai agama atau simbol, itu tidak. Ini adalah nikmat yang paling besar, adalah orang itu mau menjalani Islam, berserah diri kepada Allah, jadi ya sebagai menjalani hakikat hidup kepada Allah ini tadi, berislam, berserah diri kepada Allah, kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi iman itu adalah kenikmatan, bukan suatu kebenaran kan itu. Kalau kita pasti merasakan bahwasanya iman itu suatu kebenaran, berarti belum bisa merasakan sebenarnya iman itu bagaimana. Merasakan masih hati kita itu masih ada penyakit. Seharusnya kita itu melakukan sholat ibadah kepada Allah itu makan tatkala haus, kita kan ibadah kepada Allah itu suatu kebenaran kepada Allah itu. Apa yang kita miliki dari dunia ini, apa yang ada nilai dari diri kita ini, harta benda dunia yang Allah berikan itu merupakan kepada Allah. Jadi kaitannya ayat 15 ini masih berkaitan dengan ayat 14. Kalau sudah 14 dan memang keinginan nabi hukum syahwat dengan nisa wal banin wal munasir wal muqantara al ayat terus bagaimana? Lantas Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul awwala fiikum bi khairin min dzalikum." Mau aku kabari kepada kamu sekalian dengan yang lebih baik dari yang itu, dari keduniaan itu? Ya, jawabnya kalau begitu, ini lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Nah itu juga begitu. Jadi orang karena dia sudah menyadari bahwasanya lilladzina taqaw inda rabbihim itu jannatun al-ayah kan itu ya. Jadi ketika ada temannya, saudaranya salah, keliru atau telah tergelincir itu diingatkan, termasuk salah satunya yang ada pada surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 28 ke-80 itu. bainakum, silakan buat kamu kalian. Karena kalian hanya memilih dirinya dan tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekuat-kuatnya orang, secerdas-cerdasnya orang, sekaya-kayanya orang, sesehat-sehatnya orang, suatu saat dia akan susut juga. Jadi tak kalah kuat, tak kalah kaya, tak kalah terjadi, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, siap-siap untuk menyesal selama-lamanya. Karena tidak ada pengulangan hari itu, hari yang jadi kalau kita punya sedikit kita kepentingan apa yang ada di diri kita, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau siap-siap menyesal, siap-siap akan menyesal, atau punya ini soal keimanan ikan. Kalau jelas Tuhan ilan mendapatkan mentak kalau dia kaya itu dia bersyukur, tak kalau sehat dia juga bersyukur, tak kalau dia sakit dia bersyukur, dan dia tak kalau dia di atas itu dalam keadaan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan di dunia yang sementara ini untuk beribadah dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu bagaimana? Itu orang-orang beriman itu seperti itu. Dan masih banyak lagi, nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 200, surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 77, surat An-Nisa surat yang keempat ayat 77 juga, surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 38, surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat 26, surat As-Sura surat yang ke-42 ayat 20, dan surat Al-Ahlah surat yang ke-87 ayat 17. Nanti silakan dibuka buka sendiri. Itu tentang orang baik daripada dunia. Padahal mereka ini berdasarkan keyakinan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan masalah pasrah kepada Allah. Karena orang tidak bisa meyakini bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama daripada dunia kalau tidak didasari pasrah kepada Allah, kalau tidak didasari iman dan takwa kepada Allah. Iman itu yakin percaya. Akidah keyakinannya itu percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, tentang percaya tentang perkara yang oke. Karena kemudian perhatian kekejian kita itu pantang buat orang-orang yang mau beriman itu seperti itu. Nah itu ini karena ilahnya orang Jawa yang kepada menjadi orang munafik. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah itu tentang akhirat itu lebih berkaitan dengan 14 dan 15 dari surat Ali Imran surat yang ketiga. Kemudian yang nomor 2 ayat-ayat dan yang ke-7 ayat 43. Wanadzana ma fi tadrim tadhimul anhar wa qul alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa لقد جمع بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا dari kami Allah mencabut, maksudnya menghilangkan ma apa-apa yang fi sudurihim ada pada dada-dada mereka, maksudnya hati-hati mereka. Min ghillin dari rasa ghil. Jadi dan tadri min tahtihim al-anhar, tadri mengalir min tahtihim dari bawah mereka itu al-anhar beberapa sungai. Allah alladzi dzat yang hadana wa telah menunjuki kami li hadza pada ini, yaitu pada nikmat ini, yaitu terutama al-Islam. Wa ma kunna dan tidak adalah kami ini untuk nahtadiya, kami mendapatkan petunjuk, laula kalau tidak dan bahwasannya sungguh-sungguh jahat telah datang rusul, para rusul Rabbina, atau rusul para utusan Rabbina pemelihara kami bil haqqi dengan benar. Itu sampaikan bahwasanya tilkum gitu. Jadi di mana lakum istumuha yang kalian sama diwariskan dengannya, bima dengan apa-apa yang kuntum adalah kamu sekalian tu sahmanun kalian sama beramal dulu di dunia. Jadi amal kebaikan. Jadi pada ayat ini, yaitu surat Al-Ahqaf, surat yang ke-7, ayat 43, Allah jelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman di jannah. Di jannah itu tidak ada kalau orang tidak beriman, itu tidak ada. Apa? Yaitu mengatakan yang nabi sebuah dihimpin. Dan kami Allah takut kami menginginkan apa yang ada di dalam hati-hati mereka itu menginginkan dari rasa hil. Jadi pengertiannya, walaupun orang beriman itu punya rasa hil, rasa iri, dan ilmu di sini bisa rasa marah, jadi kemerobok itu bisa, kemudian hasad bisa, atau permusuhan itu bisa memusuhi, tapi itu di dunia itu. Jangan di dunia ini masih ada punya rasa seperti itu. Jadi ini menunjukkan seperti itu. Ada kalanya orang beriman itu memiliki rasa sendiri itu tadi ada. Cuman walaupun begitu, kalau itu berkepanjangan akan berbahaya. Jadi rasa marah itu kalau dibablaskan ya dilanjutkan berbahaya. Rasa hasad itu kalau dilanjutkan nanti berbahaya. Ada permusuhan, persaingan begitu itu kalau dilanjutkan juga berbahaya. Dan itu hal-hal yang negatif. Hasad keinginan ada. Kok kepada Allah dengan banyak dengan itu jangan sampai kalah misalnya gitu. Itu yang lagi saya masih muda kok kalah misalnya begitu. Jangan sampai kalah misalnya begitu. Nah itu rasa iri kan itu. Dari yang lainnya itu ada, tapi sifatnya positif. Tapi kalau rasa iri, yang buruk, sifatnya negatif, itu tetap ada ya. Cuma kalau dilanjutkan dengan perbuatan, dibabatkan lagi, lebih tindak lanjutnya lebih jauh lagi, akan membahayakan pada dirinya sendiri. Akan mengakibatkan dosa. Tetapi orang-orang beriman tidak akan seperti itu. Karena apa? Dia punya keimanan kepada Allah, punya ketakwaan kepada Allah. Kalau ternyata kita masih suka melanjutkan itu niat hasad atau hilir tadi, nah masih begitu berarti, ya itu kalau menyadari segera bagaimana cara mengobatinya, biar tidak berterus-terusan seperti itu karena itu akan membahayakan. Nah tetapi nanti kalau di akhirat itu Allah sabut, mana tak nama fi rubi, nabi suduri min hilir. Kemudian nanti kalau sudah diminta timur anhar, yang mana di tempat-tempat tinggal mereka pada kebun-kebun mereka itu ada mengalir. Itu minta sih, itu di tempat tinggal mereka pada kebun-kebun mereka itu ada di mengalir al-anhar, banyak sungai. Baik sungai yang isinya air, baik sungai yang isinya khamar, baik sungai-sungai yang isinya susu, dan lain sebagainya. Yang mana semuanya itu tadi adalah suatu hal yang sangat berharga di dunia ini. Di sana cuma kata orang jelas jadi iseni-iseni kali. Lapa nanti di ruang makannya, ruang hidangan tamunya itu tidak ada. Ada tapi kualitasnya lebih jauh, lebih baik daripada yang di sungai-sungai tadi. Padahal air itu semboyannya ada gambarnya keran satu tetes. Air itu membuat menghasilkan kehidupan. Satu tetes saja. Kalau orang menghargai air, itu baru air, kan itu. Bukan macam-macam air yang bagaimana yang jernih, yang bagus, kemudian arak, kan itu ya. Khamr yang sekarang ini jujurnya diharamkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, ada macam-macam yang paling mahal. Itu nanti jadi sen-sen kali, kan itu. Sungai saja. Yang mahal itu nanti untuk orang-orang yang beriman ada sendiri, bukan yang di sungai-sungai itu. Dan makro atau susu dan lain sebagainya. Yaitu yang dikatakan kenikmatan yang lainnya yang hampir mirip seperti itu. Ini hanya gambaran sekilas saja. Gambaran sekilas tentang jannah tadi. Jadi kalau di dunia ini rasa hil sesama orang-orang beriman, sesama orang Islam itu ada. Cuman hati-hati, tanda seru, jangan dilanjutkan. Jangan diterus-teruskan, kata orang kan itu. Nanti kalau dilanjutkan ini akan membahayakan baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Kemudian setelah mereka mendapatkan itu semuanya, bagaimana? Mereka itu walaupun sudah di akhirat, di jannah sana, mereka bersyukur. Wa qalu, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Allah yang hadana telah menunjuki kami lihada pada ini. kala ini dan kala mereka sampai mendapatkan itu ternyata terkejut. Mendapatkan jannah itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Jadi katakan mala ainun ru'at wala udun sami'at wala khatara fi qalbi basarin. Tatkala itu terkejut, tidak menduga. Kemudian melihat tadri minta lihat anharnya juga tidak menduga. Tetapi dikatakan bukan hanya sekedar lihada itu kepada ni'am, ni'am yang ada di akhirat, tetapi termasuk Allah menunjuki kepada mereka itu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah melonggarkan dada-dada mereka, hati-hati mereka untuk longgar mau beramal soleh. Dan bahkan longgar untuk mau berkorban untuk Allah, yaitu berjihad fi sabilillah. Balik kepada keimanan mengantarkan mereka masuk ke dalam dan mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan tidak adalah kami bisa mendapatkan hidayah dari Allah itu kalau tidak ada Allah yang menunjuki. Jadi termasuk ini kebanggaan, tetapi bukan bertepuk dada itu tidak, tapi justru tadarruk merendah bersyukur kepada Allah. Maka itu ibaratnya kalau tidak Allah yang menunjuki tidak akan bisa mendapatkan petunjuk itu. Termasuk makanya di dalam salat itu kita selalu menyebutkan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami itu kepada jalan yang lurus. Selalu meminta, selalu meminta kami. Ya, orang beriman itu ingat kepada Allah baik di dalam salat maupun di luar salat. Nanti selalu minta itu. Istilahnya kalau di luar sholat ya dengan istighfar. Ya itu kepada Allah. Bahkan tatkala mendapatkan bersyukurnya juga kepada laporannya juga kepada Allah. Yang seluruh Rabb itu telah memerintahkan mereka, mengutus mereka untuk sebagai perantara hidayah tersebut dari Allah. Mereka mengaji termasuk la yaskurillah atau man la yaskurillah yaitu la yaskurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah yaitu tidak bisa berterima kasih kepada orang lainnya. Bahwasanya orang lain pun mau tidak mau sebagai perantara dia untuk mendapatkan kenikmatan yang datangnya dari Allah. Makanya kita harus juga belajar atau membiasakan untuk bisa bersyukur terhadap nikmat Allah dengan berterima kasih kepada orang lain. Jangan diucapkan jazakallah khairan itu belum jazakallah khairan yang akan terjadi. Itu daripada uang yang maksudnya uang atau kenikmatan dunia daripada dunia, tidak. Justru ucapan itu adalah doa yang datangnya itu kemana-mana, karena menggurita itu kemana-mana. Itu Allah memberi diri Anda kepada khairan, bisa seperti itu, tinggal Allah menghendaki gimana. Jadi jangan merasa rugi tatkala orang hanya mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan. Itu misalnya. Ya itu mereka juga mengakui. Dan para rasul itu tadi diutus oleh Allah bilhaq, menyeru dan mereka itu menyuri, apa menyeru? Apa? Antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Anda menyatilkumul jannah. Itu sebuah kamu sekalian jannah itu. Yang mana kamu sekalian itu uristumuha, kalian sama diwariskan dengan jannah itu bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian itu dulu di dunia beramal dengan amal kebaikan. Loh kok jannah diwariskan itu bagaimana? Jadi memang sebagian jannah itu sifatnya sebagai hadiah, imbalan atau warisan dari orang yang gagal untuk mendapatkan jannah tersebut. Jadi sebagai jannah atau neraka, tatkala disuruh untuk mendapatkan jannah, menolak. Jadi tatkala menolak itu sebenarnya mencapai pada tingkat kegagalan untuk menerima atau tatkala yang menyuruh ini adalah si A kepada si B, bagian jannahnya si B. Nah ini yang dikatakan oleh para rasul untuk disampaikan kepada mereka. Bimakun itu tak manun, walaupun itu tidak terlepas dari apa yang kalian telah melakukan juga kan itu. Jadi sebenarnya bahaya seruan orang yang menyeru, tatkala kita menyeru kan itu ya, kemudian ditolak kan itu. Tetapi di sini sebenarnya sama-sama bahayanya bagaimana, harus berhati-hati. Menyeru tidak mengamalkan, menyeru tidak ikhlas karena Allah juga harus tetap manun. Mendengar, menolak juga dia akan sia-sia, jadi akan masuk pada taraf kegagalan. Jadi ayat ini, lafaz ini andil kemerdekaan atau uris tumbuh hati yang kuntum tak malun itu menunjukkan juga tentang bagaimana sifat sebagian pemberian dana itu sifatnya itu diwariskan. Diwariskan dari si B diberikan kepada si A. Karena si A menyeru, si B menolak. Dalam sebagaimana tugas Rasul untuk bertabligh atau berdakwah itu tugasnya hanya juga syurhun berbeda kepada mereka dengan jawa dan diri angkatan berbeda sama tinggal diingatkan dengan siksaan Allah. Kalau takut berarti dia masih punya ketakwaan kepada Allah. Kalau tidak takut silakan melanjutkan. Nah nanti jatahnya jannah ini akan diberikan kepada orang yang menyeru. Jadi tatkala orang berberat hati untuk bertabligh, sebenarnya kerugian juga. Nah, itu. Makanya, dan ini bukan tidak mungkin untuk bertabligh itu berat. Kan itu. Bukan tidak mungkin. Kan itu. Untuk menyampaikan tua di sana keadaannya masih kutuk atau orangnya apa. Disosok, kan itu. Atau di sana gini dan begitu terlalu enak atau orangnya di atas saya. Gitu, itu. Sebenarnya dalam hal penyampaian tabligh atau maulidah itu siapa saja manusia, semua manusia, kalau masih manusia, nah itu termasuk bagian orang yang berhak untuk menerima tazkirah dari Allah. Sampaikan saja, tidak peduli itu bagi diterima atau tidak, tidak urusan, harus siap untuk itu. Bagaimana melamar pekerjaan atau mau menikah melamar seorang gadis begitu itu harus siap untuk diterima atau ditolak. Nah kalau itu dan di dunia itu secara keseluruhan dunia ini tempatnya enak tidak enak. Jadi kalau untuk berbuat apa-apa itu harus siap enak, siap tidak enak. Orang bilang kalau kerja atau bisnis itu jangan yang berisiko kan itu. Nah tidak ada di dunia ini yang tidak berisiko. Bahkan yang kecil pun akan berisikonya besar, akan tidak terprediksi, tidak terduga. Dan bahkan besar pun berisikonya kecil itu bisa jadi kan itu. Makanya ya semuanya itu diawali dengan bismillah, ditawakal soal Allah. Atau kalau perlu sebelumnya istikharah, taren dulu kepada Allah. Atau taren tanya dulu kepada orang yang punya ilmunya kan itu. Kemudian melangkah sedikit demi sedikit. Nah itu kembali di sini. Jadi para rasul itu juga menyeru kepada mereka itu bahwasannya jannah ini buat kamu sekalian. Yang mana sebagian sifat jannah itu akan dihadiahkan, akan diwariskan kepada kamu sekalian, salah satunya bima kuntum ta'malun, dari apa yang kalian lakukan. Yang beramalnya lebih banyak, dia akan mendapatkan lebih banyak. Nah, termasuk amal-amal jariah itu, apa yang bisa menjadi amal jariah buat diri kita sebelum kita balik mati. Dan sekali lagi, sebabnya kulungap dinda ikutul maut. Cepat atau lambat, setiap diri atau jiwa itu akan merasakan kematian. Habis ngomong mati, ngomong gini mati, kan itu ya, mendengarkan mati, tidur bebas juga mati, kan itu. Kapanpun juga akan mati. Nah, termasuk ayat-ayat begini ini adalah ayat untuk bertatapur satu demi satu. Nah, kalau orang pandai dalam ayat-ayatnya Allah membahas ayat-ayatnya Allah itu, ya lebih banyak merasa ayat-ayatnya Allah. Kalau anak santri itu belajar tafsir Al-Quran itu sekali lafaz makna bil arabiyyah atau tidak begitu itu, kalau saya pernah apa membacakan itu satu jam itu satu sampai dua ruku mereka bisa. Nah, kalau dalam pagi begini ini paling satu dua tiga ayat ya. Tapi jangan merasa rugi dengan satu dua tiga ayatnya, karena ya artinya porsinya beda-beda, bisa jadi begitu. Atau bisa jadi bukan cepatnya itu juga ya tinggal targetnya apa kan gitu. Jadi bisa bertadabur itu cepat karena kita tilawat Al-Qur'an bisa satu persatu merenungkan gitu. Jadi tatkala kita membaca sendiri, tatkala kita dalam majelis ta'lim seperti ini, baik kita menyampaikan atau kita mendengarkan, itu semuanya sama-sama apa? Itu merupakan kebutuhan kita masing-masing. Mau dijalani ikhlas berbahaya, mau dijalani terpaksa tidak berbahaya. Apalagi tidak niatan karena Allah, tujuannya tidak karena Allah ya, sia-sia. Kalau dia mendapatkan dunia hanya sebatas dunia saja, disuruh ngapain kan itu ya, dan lain sebagainya. Nah kembali di ayat ini, jadi ini salah satu ayat-ayat tentang sifat jannah dan gambaran kenikmatannya. Itu kenikmatannya rasa gini itu tidak ada. Rasa apalagi juga tidak ada, termasuk dengan nikmat yang disebutkan di sini, beberapa sungai itu sebagai lambang kesuburan. Suatu tempat kalau banyak airnya itu sofor, pahor, itu dan lain sebagainya. Dan itu. Nah itu, tetapi ya, tetap ada kekurangannya. Itu banyak air, banjir, kurang air, tandus, dan lain sebagainya, gersang, panas, dan lain sebagainya. Padahal penduduknya juga tidak enak. Nah, di sisi lain ada enaknya. Itu, dunia itu memang tempatnya seperti itu. Nah, kalau ingin enak terus ya, nanti di jannah itu sebagaimana yang sekilas Allah gambarkan. Dan ini di akhirat saja orang beriman itu bersyukur. Nah, kalau di dunia kita harusnya juga membiasakan untuk bisa bersyukur. Sudah mendapatkan ini, mereka tidak menurunkan nikmat sedemikian banyaknya yang tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Kalau tiang kemayahan, kerugian, dan yang kemarin itu rugi, itu tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka amat sangat bersyukur sekali kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza al ayah seterusnya itu. Kemudian di surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 100 di sana disebutkan wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu 'anhu وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ dan orang-orang yang mendahului الأولون orang-orang terdahulu minal muhajirin dari kalangan orang-orang muhajirin yang berhijrah wal ansor dan dari kalangan orang-orang ansor yang berhijrah yaitu para sahabat maksudnya walladzina dan orang-orang yang ittaba'u mereka alladzina itu mengikuti hum mereka para sahabat tersebut baik muhajirin dan ansor mengikuti apa? Bi'ihsanin dengan ihsan radhiyallahu Allah ridho anhum dari mereka dengan keihsanan mereka itu waradu dan mereka ridho anhu darinya Allah dengan pahala yang Allah berikan kepada mereka pahala dan kemuliaan al-karamah dan itu wa'adalahum dan di Allah menyediakan buat mereka nanti di akhirat itu apa? Jannatin tadri tahta al-anhar jannat, kebun-kebun yang tadri mengalir tahta di bawah mereka maksudnya di sekitar mereka al-anhar beberapa sungai atau banyak sungai khalidina orang-orang yang kekal di dalamnya jannah tersebut abadan selama-lamanya dari yang demikian itu apa? Keridhaan Allah dan kebun-kebun yang Allah berikan yaitu al-jannat itu merupakan al-fawzul adim merupakan keberuntungan atau kejayaan yang besar amat besar kan? Nah ini tentang penjelasan jannah sifat-sifat jannah atau gambaran kenikmatan di jannah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman yaitu di antara mereka adalah para sahabat itu tadi. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar. Kalau dikatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar itu para sahabat yang mereka dulu tong menderita, dikucilkan dan lain sebagainya. Akhirnya tatkala mereka itu sampai harus melakukan hijrah kan itu. Kenapa ardullah wasi'ah? Bumi Allah itu luas untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Amin ya. Tidak bisa ditekan-tekan begitu saja, didolimi begitu saja. Dan tentunya Allah juga tidak akan menterlantarkan mereka. Nah, itu harus juga kita meyakini bahwasanya Allah tidak akan menterlantarkan kita kalau kita itu mau Islam secara kafah, iman takwa, beramal soleh, dan siap untuk berkorban untuk Allah. Kalau tidak begitu, pasti Allah tidak akan menterlantarkan. Orang lain memandangnya menderita, sangat sengsara, tapi dirinya tidak merasakan penderitaan itu dan kesengsaraan itu sebagaimana yang terlihat pada pandangan mata kepala orang lain itu. Itu seperti itu kalau orang sudah benar-benar beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Nah, penderitaan para sahabat pada waktu itu sampai mereka berhijrah dan untungnya masih ada sama saudara muslim yang lainnya itu ada yang menolong. Dan di sini bagaimana antara yang kuat yang bisa menolong dengan yang lemah yang ditolong. Bataku awalnya ta'awan halal ini walutuan, bukan malah menolong orang-orang yang berbuat maksiat. Artinya kalau menolong orang yang berbuat maksiat, ya dicegah jangan sampai melanjutkan kemaksiatannya. Jangan sampai melanjutkan kemaksiatannya, itu bagaimana dicegah? Dan itu. Ya, yang mampu ini tentunya orang yang berilmu tentang ilmunya Allah. Kemudian orang-orang alladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti dari kalangan orang itu sudah menikah, mengikuti al-muhajirin wal ansharin tadi, atau mengikuti sahabat, gitu, atau mengikuti tabi'in atau tabi'un dan orang-orang yang soleh yang lainnya setelah itu. Dengan apanya? Dengan bi'ihsan, dengan keihsanan, kebagusan. Bagus dalam beribadah kepada Allah, bagus dalam berperilaku bersama pada para manusia, yaitu baik kepada saudaranya Islamnya. Ada apa? Anda ditegakkan oleh sebagai perikhsan itu dalam beribadah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah, tidak melihat Allah. Kecuali yang bagian hakikatnya Allah itu benar-benar melihat kepada kelakuan. Jadi kok bukan malah untuk melakukan kebaikan itu terpaksa atau malu gara-gara banyak orang kan itu. Jadi kalau memang tidak bisa berbuat, mending memikirkan dulu. Kenapa kok saya punya penyakit seperti ini? Kan itu. Kalau perlu berkeluh kesah kepada Allah, setelah itu berbuat. Nah, bisa jadi Allah tidak keluarnya orang itu tadi bisa jadi karena masih berpenyakit, atau dia bisa introspeksi sendiri, atau lain sebagainya. Tidak berpakaiannya seseorang itu bisa jadi karena dia mengalir, tidak berundang-undang, bisa jadi begitu. Apa-apa akan bisa jadi muhasil tidak menguasai semuanya, menguasai sudah kau kan ini aneh. Jangan diburuk sangkaan dulu. Bisa jadi dia tadi tidak mengeluarkan karena masih terbeban. Aneh. Terbebannya apa? Utang. Jangan terlalu banyak utang pun aneh. Akhirnya dia menjadikan gara-gara utang kok tidak berjabat misalnya itu. Karena hatinya berpenyakit, tidak mau beramal, soalnya itu jangan sampai. Introspeksinya ya, merenungkan ya, sikapnya ya, tapi betul beramal soalnya. Dalam rangka bima ahabda wa karya, misalnya sembahnya lihat seperti itu, tetap dipaksakan, tetap harus dijalani itu. Mau tidak, mau, karena itu termasuk gangguan dari manusia itu bani Adam. Allah katakan radhiyallahu anhum berdua anas, yaitu Allah ridha dari mereka dengan keihsanan mereka, dan mereka ridha dari Allah apa yang Allah ganjarkan kepada mereka itu tadi. Kemudian wa'adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dan Allah sediakan buat mereka nanti di akhirat itu sama seperti yang di atasnya tajri min tahtaha al-anhar, kemudian khalidina fiha kekal selama-lamanya di hati Fawzul Azim. Itu merupakan kenikmatan yang amat besar atau kejayaan yang amat besar. Nah, tinggal kita ingin mendapatkan hakikat kenikmatan itu atau tidak dengan kenikmatan dunia yang sama. Walaupun kita merasakan, kita suka, tapi bagaimana kesukaan ini tadi diarahkan kepada pendekatan diri kepada Allah untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan di dunia ini. Aku lukau lihada astagfirullah lima lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau mau meninggalkan tempat lebih dahulu. Terima kasih Anda.